Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki kita menuju salah satu taman di antara taman-taman surga sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman surga, maka singgahlah, mampirlah. Para sahabat bertanya, "Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, taman surga adalah khilaqud zikir ay majalisul ilm, majlis ilmu agama. Alhamdulillah di hari liburan ini Allah mengumpulkan kita di salah satu taman di antara taman-taman surga, dan semoga dengan hadirnya kita di taman surga yang ada di dunia ini menjadi isyarat kita dipertemukan Allah di taman surga yang ada di akhirat kelak. Kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Al-Kabair. Jadi kalau diartikan 76 dosa besar, itu bukan judul asli, itu terjemahan dari penterjemah dan membuat judul sendiri. Tapi aslinya kitabnya berjudul Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan kita telah sampai pada Al-Kabiratu As-Saminata Ashrata, dosa besar yang ke-18, yakni Qadful Muhsanat, menuduh berzina. Wanita baik-baik dituduh berzina. Ya, termasuk menuduh laki-laki juga. Itu juga namanya qadzaf. Jadi qadzaf itu dari segi bahasa, dari segi literal, etimologi atau language, qadzaf artinya romyun, melempar. Nah, maksudnya di sini melempar apa? Melempar tuduhan. Qadzaf termasuk dosa besar, menuduh orang baik-baik berzina. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilati al mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita baik-baik, wanita yang lengah dari berzina, wanita yang beriman, maka orang yang seperti ini menuduh wanita baik-baik, wanita-wanita yang lengah dari berbuat zina, maksudnya berpaling dari berbuat zina, itu terjemahnya keliru itu. Saya tadi malam sempat lihat di sini diartikan yang lengah lagi beriman. Terus dalam kurung berbuat zina. Iya dah. Seperti itu terjemahan sampean. Ini kurang tepat. Seharusnya lengah terus dalam kurung. Setelah lengah itu baru dalam kurung berbuat zina. Baru setelah itu lagi beriman. Karena itu kan kacau maknanya kalau kayak gitu. Menuduh wanita yang baik-baik yang lengah lagi beriman berbuat zina. Maksudnya itu bisa juga seperti itu ya. Tapi maksudnya lengah dari berbuat zina. Yang mana orang itu beriman. Jadi maksud lengah di situ adalah lengah dari berbuat zina. Wanita yang beriman, wanita yang lengah dari berbuat zina, tidak mau berbuat zina, lagi beriman, terus dituduh berzina. Apa ancamannya? Lu'inu fid dunya wal akhirah. Dia akan dilaknat di dunia dan di akhirat. Apa artinya dilaknat? Dilaknat itu artinya dijauhkan dari rahmat. Walahum adzabun adzim, dan baginya azab yang pedih. Boleh diterjemahkan seperti boleh, tidak apa-apa. Boleh, sama saja. Jadi di ayat ini mengajarkan kepada kita larangan menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Dan ancamannya orang yang menuduh tersebut terkena laknat. Ya. Kan hati-hati kalau ngomong. Ya. Termasuk suka ngomong, ini anakmu kok tidak seperti suamimu. Kok enggak mirip suamimu sama sekali. Kalau niatnya itu memberi was-was seakan-akan ini bukan anaknya juga enggak boleh. Rasulullah dulu itu sedih gara-gara Usama dikata-katai tidak mirip Zaid. Kita tahu Rasulullah itu dulu punya anak angkat. Namanya siapa? Enggak usah digambar, Mas. Enggak usah. Jadi di sobat suara aja kalau mau. Sampai mana tadi? Sebelum saya di itu, Mas. Saya Usama ya. Rasulullah dulu punya anak angkat. Namanya Zaid. Rasulullah cinta luar biasa sama Zaid. Dan sudah saya ceritakan dulu. Kemudian turun ayat. Ayat ini melarang Rasulullah mengangkat anak. Akhirnya enggak boleh. Dulu dipanggil Zaid bin Muhammad. Ketika turun ayat ini enggak boleh. Dinisbatkan kepada bapak kandungnya. Zaid bin Haritha. Tapi cintanya Nabi masih. Sayangnya Nabi kepada Zaid tidak berubah. Meskipun statusnya tidak boleh bin Muhammad. Tetapi cintanya Rasul tidak berubah sama sekali. Nah, itu Zaid punya anak nanti. Namanya Usama. Usama ini hitam. Zaid putih. Nah, orang-orang jahiliyah, kafir jahiliyah mengejek. Bahwa Usama ini enggak mirip sama Zaid. Itu Rasulullah sedih. Karena omongan itu ada konsekuensinya. Bisa dipahami saya? Nah, bisa jadi menuduh istrinya berzina dan seterusnya. Nah ini tidak diperbolehkan. Ya, jangan menyempitkan dada saudara kita. Selanjutnya, wa qala ta'ala walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jalda. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik berbuat zina kemudian tidak mampu mendatangkan 4 saksi, fajliduhum 80 jalda. Maka cambuklah, jilidlah 80 kali. Ada kisah. Mau saya ceritain. Di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Bakrah. Pernah dengar nama ini? Sahabat Nabi namanya Abu Bakrah, bukan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar sudah wafat, yang jadi khalifah sekarang siapa? Umar. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Bakrah. Pernah dengar enggak hadis ada seorang sahabat Nabi Masuk masjid Rasulullah sudah rukuk, sahabat yang lain sudah rukuk, terus di depan pintu dia takbir terus rukuk sambil jalan. Pernah dengar hadis itu? Ya itu Abu Bakr pelakunya. Nah, saya mau cerita tentang Abu Bakr nih. Abu Bakr ini di zaman pemerintahan Umar bin Khattab pernah menyaksikan sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah dengan seorang wanita gelap-gelapan melakukan zina dalam benak siapa tadi? Abu Bakr, disaksikan dengan mata kepala sendiri, melihat kejadian yang tidak layak. Maka Abu Bakr cari syahid. Apa syahid itu? Cari saksi, dapat dua saksi. Intinya tiga lah saksinya. Saksinya berapa? Tiga, kurang berapa? Disaksikan semua. Sama sepakat semuanya. Tiga-tiganya sepakat menghukumi ini perbuatan zina. Datanglah Abu Bakr kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, melaporkan bahwa saya dan saksi-saksi saya melihat Al-Mughirah bin Syu'bah melakukan zina. Yang lapor ini Abu Bakr, lapor ke Umar bin Khattab selaku apa? Khalifah. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa Al-Mughirah bin Syu'bah melakukan perbuatan zina. Apa kata Umar bin Khattab? Syuhuduka au dhuhruka, mana saksimu atau punggungmu saya cambuk? Kata Umar bin Khattab. Ada saksi didatangkan. Intinya tiga saksi dan tidak mampu mendatangkan empat saksi. Maka tiga-tiga sahabat ini dicambuk sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena tidak berhasil mendatangkan empat saksi. Di sini ayatnya perhatikan, walladzina yarmunal musannati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jalda. Dan orang-orang yang menuduh berzina, menuduh orang lain berbuat zina, orang baik-baik berzina, sedangkan tidak mampu mendatangkan empat saksi, maka cambuklah, jilidlah, jeralah sebanyak 80 kali. Kalau benar-benar berzina bagaimana? Dia berzina enggak berzina urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala, tapi secara hukuman enggak bisa diterapkan karena kurang Islam ini sering saya sampaikan, agama yang komprehensif. Islam itu mata rantai yang harus bersambung. Orang barat tuh lihat rajamnya, orang barat lihat potong tangannya, dan ini sering saya sampaikan. Orang barat lihat Islam itu kalau orang mencuri dipotong tangannya, kan gitu kan. Barat gak mau lihat bahwa kita memiliki syariat sedekah, infak, zakat, wakaf, hadiah, hibah, wasiat, waris. Gak dilihat sama orang barat. Sing penting pokoknya nek nyolong di potong tangan ini menurut Islam. Potong tangan ini adalah solusi ketika sebelumnya perangkat-perangkat orang agar tidak mencuri sudah diterapkan dalam Islam. Paham maksud saya? Dikasih zakat, kasih infak, kasih sedekah, kasih apa, ada wasiat, ada macam-macam perangkat dalam Islam agar orang tidak mencuri. Ini gak dilihat sama barat, yang dilihat potong tangannya. Paham gak? Sama dengan zina, yang dilihat rajamnya. Padahal Islam punya aturan ketat nih, ini orang melihat saja tiga, gak diloloskan kok, dicambuk tiga-tiganya kok. Dan mana ada dalam Islam orang yang dirajam gara-gara persaksian? Berapa? Mana? Jarang. Ada Ustaz kemarin di Ambon itu, Ustaz. Bukan. Enggak. Itu bukan persaksian. Yang mengabarkan ke saya adalah pelakunya. Itu bukan persaksian. Jadi pelakunya ditonyoi dulu baru supaya ngaku. Tapi seandainya terbukti secara persaksian, ya harus tegakkan. Jika ada hukum yang memayunginya. Kalau enggak ada, ya enggak boleh. Setiap orang kemudian ngerajam orang yang zina, enggak boleh. Islam mengharamkan pacaran. Islam mengharamkan bahkan wanita berukian jauh harus pakai mahram. Enggak dilihat, yang dilihat itu dirajam. Islam satu paket. Dihilangkan salah satu akan pincang. Islam ini didesain oleh zat yang paling paham terhadap makhluk hidup ini, Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebagian dijalankan, sebagian ditinggalkan, pincang. Islam itu enggak boleh diambil sebagian, ditinggal sebagian. Harus semuanya dilakukan. Islam akan nampak indah kalau semuanya dilakukan sehingga mata rantai yang utuh. Kita tidak boleh mengambil Islam secara parsial. Harus secara utuh. Baru kelihatan indahnya seperti ini. Orang menuduh tanpa bukti, jambuk dalam Islam. Ya, karena Islam ini menjaga apa? Kenapa kok ada hukuman bagi orang yang menuduh tanpa bukti? Karena Islam menjaga apa? Menjaga kehormatan. Kemarin kan saya jelaskan tuh. Maqasid syariah. Ada lima hal yang merupakan tujuan syariat diturunkan. Masih ingat kan? Penjagaan terhadap agama. Penjagaan terhadap nyawa. Penjagaan terhadap harta. Penjagaan terhadap akal. Penjagaan terhadap nasab atau kehormatan dan seterusnya. Ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat," jauhilah olehmu tujuh dosa besar yang membinasakan. Dan di antara tujuh dosa besar yang membinasakan adalah qatfal musallat, yaitu menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Termasuk menuduh laki-laki baik-baik berbuat zina. Kenapa yang diterapkan di sini di dalam hadis kok cuma wanita? Karena pada zaman dulu yang sering dibuat tuduh-tuduhan itu apa? Wanita. Bukan berarti laki-laki tidak. Laki-laki juga. Kalau orang menuduh laki-laki tanpa bukti melakukan zina, maka dia juga termasuk melakukan qadzaf. Hati-hati dengan qadzaf. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang Islam itu, yaitu orang yang orang Islam lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Orang dikatakan Islam kalau orang Islam lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Kita tidak boleh melukai kehormatan ya seorang muslim. Rasulullah nih, Rasulullah pernah berjalan. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kubro ini. Rasulullah pernah berjalan melewati dua kuburan. Dan ini sering saya sampaikan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Innahuma la yu'azzabani fama yu'azzabani fi kabir." Kata Rasulullah, dua penghuni kuburan ini sekarang lagi diazab oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan dua-duanya ini diazab di alam kuburnya bukan karena dosa besar dalam anggapannya mereka. Adapun yang pertama, kana la yastatiru min baulihi. Dulu waktu hidup tidak hati-hati dari percikan air kencingnya. Jadi enggak hati-hati terhadap air kencing itu dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Buktinya ada azabnya. Jadi orang ini sekarang Rasulullah berjalan, ada dua kuburan. Rasulullah berkata dua-duanya sekarang ini diazab oleh Allah. Adapun yang pertama ini, kana la yastatiru min baulihi. Dulu waktu hidup di dunia, gak bersih. Gak bersih itu dua. Bisa jadi memang gak cebok. Dua, dia cebok tapi gak memahami hukum-hukum seputar istinja. Ngerti istinja ya? Yaitu membersihkan dari kencing itu. Itu kena azab. Bahkan Rasulullah mengatakan, amatu azabil qabri fil baul. Mayoritas azab kubur karena pipis tidak bersih. Mayoritas azab kubur karena pipis tidak bersih. Barangkali ada yang bertanya, Ustaz, masa gara-gara pipis saja orang kok diazab, Ustaz? Kan gitu ya? Konsekuensinya, Mas. Kalau seorang sudah tidak bersih pakaiannya dan tidak mensucikan najisnya air kencingnya, sholatnya diterima kok? Tidak. Tidak mungkin diterima dong. Allah tidak menerima apa orang yang sholat tanpa suci. Dan perhatikan omongan saya. Kalau Anda lihat ada orang pipis sembarangan di tengah jalan tidak cebok, pastikan dia bukan ahli sholat. Iya atau tidak? Hanya orang yang tidak ahli sholat yang bisa melakukan itu. Orang ahli sholat tidak mungkin bisa melakukan itu. Betul apa tidak? Masa konsekuensinya kalau ada orang pipis kok gak bersih atau bahkan gak cebok, itu tandanya dia ini bukan orang ahli sholat. Adapun yang kedua kata Nabi, yang pertama tadi tidak bersih dari pipisnya. Yang kedua kata Nabi, adapun yang kedua, kana yamshi ala nasi bin namimah. Dulu waktu hidup dia ini suka lisannya menyakiti orang, lisannya mengadu domba, lisannya membuka aib orang. Termasuk menuduh tanpa bukti ini. Tak boleh. Membuka aib orang. Termasuk nanti berakibat pada diazab di alam kubur. Kecuali yang memang dibolehkan membuka aib. Seperti yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin bab ghibah. Bab menjaga lisan. Kata Imam Nawawi, membuka aib orang haram kecuali dalam 6 hal. Apa saja 6 hal itu? Ini kan masalahnya ini menuju tanpa bukti. Qadzaf atau menceritakan kejelekan orang lain. Jangankan menuju, menceritakan kejelekan orang lain itu menyebabkan orang diazab di alam kuburnya. Kecuali yang memang dibolehkan membuka aib orang. Ada berapa kemarin sudah saya sampaikan? Ada 6. Apa saja? Ya. Saya jelaskan ringan saja karena ini sudah saya jelaskan dulu. Membuka aib haram kecuali dalam 6 hal. Yang sudah pernah tahu diingat lagi, yang belum pernah tahu ditulis. Ya, bahwa membuka aib orang itu haram kecuali dalam 6 hal. Yang pertama apa? Dalam rangka mengadukan kezoliman. Seorang saksi di pengadilan, dia disumpah untuk berkata jujur. Terus dia berkata, demi Allah Pak Hakim yang mulia, saya telah melihat si A ini telah mencuri barangnya ini pada waktu sekian, pakai baju ini. Dia melakukannya dengan orang ini. Ini saksi membuka aib orang apa enggak? Iya. Tetapi dibolehkan. Dalam rangka mengajukan kezoliman. Terus orang yang didolimi. Ya. Orang ini dicemarkan nama baiknya. Maka dia datangi pihak yang berwajib. Karena merugikan orang yang dituduh tersebut, datang ke berwajib mengajukan bahwa orang ini telah melakukan ini, melakukan itu, dibuka aibnya dalam rangka mengajukan kezaliman, boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka meminta fatwa atau minta nasihat, seperti Hindun waktu itu setelah Fathu Makkah, Hindun masuk Islam. Tahu Hindun kan? Yang telah makan hatinya Hamzah radhiyallahu anhuma. Hindun ketika masuk Islam datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, in Aba Sufyan rajulun sahih. Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit, tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan untuk anakku, untuk keluargaku. Bolehkah aku ambil hartanya tanpa sepengetahuannya ya Rasulullah, padahal dia mampu. Kata Rasulullah, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Boleh kamu ambil sebagian harta suamimu tanpa sepengetahuannya dengan cara yang ma'ruf, enggak boleh boros, tapi boleh diambil. Ini boleh dihafal oleh ibu-ibu, tapi jangan melampaui batas. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik, enggak boleh boros. Itu pun kalau suaminya. Jadi sebagian orang mengatakan hartanya istri itu bukan hartanya suami. Hartanya suami itu hartanya istri. Itu salah. Yang benar yang bagaimana? Yang benar hartanya istri, ya hartanya istri. Hartanya suami, ya hartanya suami. Itu yang benar seperti itu. Adapun nafkah yang dikasihkan, ya sudah nafkahnya. Dan enggak boleh seorang istri ya menuntut seorang suami untuk memberhentikan nafkahnya kepada orang tuanya atau menyuruh suami untuk mengurangi atau menambah. Istri enggak boleh seperti itu. Selama nafkahmu dicukupi, khalas. Jangan campuri seorang suami yang ingin berbuat baik kepada orang tuanya. Kadang-kadang istri itu cemburunya ke mertuanya, bukan ke madunya. Makanya perlu madu supaya cemburunya tidak ke mertua lagi. Sampai mana kok ke situ tadi? Saya enggak niat itu. Enggak masuk skenario sebenarnya. Tapi kayak enggak tahu kok ke situ tadi. Kemana tadi? Hidun ya. Kutima yakfiki wa waladiki bil ma'ruf, ambillah yang cukup untukmu dan cukup untuk anakmu dengan cara yang ma'ruf, baik. Nah, dalam hal ini Hindun telah membuka aib suaminya. Suamiku pelit, tapi niatnya bukan menjelekkan, tapi dalam rangka minta fatwa, minta nasihat, bagaimana seperti ini, gitu ya. Maka dibolehkan. Ya, dalam rangka minta fatwa tadi itu karena memang butuh untuk diberi penjelasan tentang hukumnya. Tetapi tetaplah seorang istri zaman sekarang enggak boleh membuka aib suami apapun alasannya, jangan. Ya, enggak boleh seorang istri membuka aibnya, membuka aib suaminya kepada ustaz, kepada temannya suami, enggak boleh. Enggak boleh, jangan, bahaya. Nasihat ya nasihat, tapi enggak usah sampai sedetail mungkin yang menyebabkan itu tidak baik nanti. Kecuali ada maslahat yang memang harus, maka tidak mengapa. Nomor 3, al-isti'anatu 'ala tahyiril munkar, boleh membuka aib orang lain dalam rangka minta tolong untuk mengubah kemungkaran. Ada kemungkaran sampai enggak mampu untuk mengubahnya. Atau sampean sudah mengubahnya tapi mentok enggak bisa. Maka sampean datang ke orang yang kemungkinan bisa. Kemudian minta tolong. Ustaz, tolong adik saya ini. Selalu suka judi, suka minuman keras, jarang pulang, orang tuh anak istrinya diterlantarkan. Tolong nasihati dia, Ustaz. Karena saya tahu dia itu sungkan sama ustaz. Dalam hal ini kakak ini telah membuka aib siapa? Adiknya. Tapi niatnya bukan itu. Niatnya untuk minta tolong agar diperbaiki. Dinasihati. Dan seorang dokter tidak akan mampu mengobati kalau gak tahu penyakitnya. Paham? Maka dijelaskan ini masalahnya. Nah, itu boleh. Yang nomor 4. Tahdir. At-tahdir. Mentahdir. Boleh mentahdir, membuka aib orang dalam rangka mentahdir, memperingatkan bahaya seorang. Makanya ulama ahli hadis dulu, perhatikan. Ulama ahli hadis dulu mengatakan, jangan ambil ilmu dari fulan. Orangnya pendusta, orangnya hafalannya enggak kuat, orangnya ahli bid'ah, orang boleh apa enggak? Boleh, diterapkan sama seluruh imam-imam ahli sunnah wal jamaah dalam bidang hadis. Kalau enggak seperti itu, hilang agama ini. Paham maksud saya? Fulan orangnya dhaif, fulan orang hafalannya lemah, fulan ini jangan diambil ilmunya karena dulu berpaham mu'tazilah. Kan seperti itu ulama hadis ini. Hadisnya diterima apa tidak, kan harus diteliti perawinya ini. Kalau rusak ya diterangkan rusak, supaya orang tidak mengambil hadis dari orang tersebut. Seperti thalabul ilmi juga gitu. Emang fitnah zaman sekarang ini. Sebagian ada yang tanya, Ustaz fulan ini bagaimana? Mau dijawab, dikira kita hasad. Gak dijawab, ya khawatir salah. Bingung Ustaz ini. Kuno-kuno sing takon, dijawab tapi gak setuju. Masuk takon daripada gak setuju. Repot zaman saya gitu. Takon Ustaz ini gimana Ustaz? Boleh gak? Nek dijelasna kok dikira hasad. Terus kepala kok takon nae. Repot. Padahal boleh, tapi enggak boleh dengan hawa nafsu. Enggak boleh dengan hawa nafsu juga. Ya, harus ditimbang dengan ilmu. Enggak boleh kemudian karena urusan pribadi kemudian jangan ilmu, ambil ilmu dari orang tersebut, ya enggak boleh dong. Ya, enggak boleh seperti itu. Bedakan aib perseorangan dengan penyimpangan akidahnya. Kalau aibnya tidak ada orang maksum, semua manusia salah, itu. Tapi yang dipermasalahkan itu pemahamannya. Gitu loh, ya. Ustaznya ini baik, ustaz gitu. Iya, baik. Semua orang juga ada kebaikannya. Tapi yang kita pahami adalah apa? Cara manhaj dia dalam beragama ini. Gitu ya. Dan sering saya sampaikan, tapi kan kita harus menundur maqala wala tandur mangqala. Kita kan sering diajari, lihatlah apa yang disampaikan. Jangan lihat apa siapa yang menyampaikan, ustaz. Yang disampaikan kan benar, ustaz. Meskipun ustaznya memang ustaz itu, tapi yang disampaikan kan benar, ustaz. Kan gitu kan? Yang buat permasalahan yang sering kan seperti itu. Perhatikan. Ada dua perkataan salaf. Yang pertama, al-ilmu minad din. Ilmu itu bagian dari agama. Maka lihatlah dari mana kamu mengambil agamamu. Paham? Berarti artinya di situ enggak boleh sembarangan menuntut ilmu kepada seseorang. Bisa dipahami? Setuju? Nah, di sisi lain ada hadis yang berbunyi undur maqala wala tandur mangqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Paham? Dua perkataan ini kelihatannya kontradiksi. Kontradiktif, betul? Yang satu kan hati-hati nimba ilmu, kan gitu kan ya? Yang satu yang penting yang diomongkan, jangan lihat orangnya, kan gitu. Paham maksud saya? Jadi gini, kaidah mengatakan al-haqqu yuqbal min kulli ahad wa la yutlab min kulli ahad. Dipahami ini, dan ini penting. Kebenaran itu harus diterima dari siapa saja, tapi kebenaran itu tidak boleh dicari dari siapa saja. Semoga dipahami. Tahu perbedaannya benda? Al-haqqu yuqbal min kulli ahad. Kebenaran itu harus diterima dari siapa saja. Dari setan pun diterima. Kalau kebenaran. Tetapi kebenaran tidak boleh dicari dari siapa saja. Kalau sudah nyata benar harus diterima. Tapi untuk mencarinya jangan ke sembarang orang. Bisa dipahami maksud saya? Nah, itu harus dibedakan dua kaidah tersebut. Nah, kembali ke materi biar enggak terlalu menyimpang jauh ya. Kita kembali ke tadi kan seorang muslim itu orang yang orang lain terjaga dari apa tadi? Lisannya. Nah, membuka aib muslim menuju haram enggak boleh. Membuka aib muslim kecuali enam hal. Yang ketiga tadi apa? Ya, sekarang nomor 4 ya. Ya nomor 4 tahzir. Tahzir tadi memperingatkan dari bahaya seseorang. Hati-hati dari misalnya nih aliran Syiah terus dibuka toko-tokonya, pemahamannya itu boleh. Karena dalam rangka memperingatkan kaum muslimin dari bahaya seseorang. Yang nomor 5 adalah mujahir fiskon. Orang yang melakukan maksiat terang-terangan. Orang yang melakukan maksiat terang-terangan boleh dibuka aibnya. Oh, enggak dibuka sudah orang tahu semua. Iya toh? Ada orang terang-terangan nih, suka memusuhi Islam dengan omongannya, selalu membantu orang kafir, non-muslim, selalu menyakiti hatinya orang Islam. Orang seperti ini hilang kehormatannya. Dan sampai kan sudah tahulah orang-orangnya, enggak usah saya sebutkan namanya. Ini jadi fitnah. Dibubarkanlah di gara-gara yang pertama. Ya. Maka jikalau terang-terangan maksiat itu dilakukan, ya jil jaringan iblis, jaringan Islam liberal selalu menyudutkan kaum muslimin, membanggakan orang-orang non-muslim, menyakiti hatinya. Kalau muslimin kena musibah senang hatinya. Kalau orang non-muslim bergembira senang hatinya. Ada enggak orang Islam model kayak gini di Indonesia sekarang ini? Banyak sekali. Semoga Allah menghinakan mereka di dunia sebelum di akhirat. Ah, kembali ke materi. Berarti ini namanya orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Atau orang yang maksiat, misalnya ada orang ya di kampung sini, oh enggak ada di sini, ini misalnya saja. Di kampung sini ada orang terkenal suka minuman keras di pojok kampung. Semua orang tahu semuanya. Lah orang seperti ini boleh diomongin. Itu orang ini selalu ganggu. Diomongin gitu. Boleh, karena dia terang-terangan. Tapi kalau dia minuman keras, masuk rumahnya, ditutup hordennya, lampu dimatikan, dia minuman keras sampai 2 drum misalnya, tetap tidak boleh kita bongkar aibnya. Tidak boleh kita bongkar aibnya. Kenapa? Karena dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi, gak boleh kita buka. Tapi kita datangi, kita nasihati. Itu kalau dia sembunyi-sembunyi. Tapi kalau dia terang-terangan, hilang kehormatannya. Bagaimana orang lain disuruh menjaga kehormatannya? Wong dia sendiri tidak menjaga kehormatannya kok. Yang terakhir, membuka aib orang, membongkar aib orang, haram. Kecuali 6 yang terakhir adalah litta'rif, dalam rangka mengenalkan. Seperti contoh ya, kalau dikasih contoh biar jelas. Seorang ya seperti Rasulullah ya, contohnya dari hadis sajalah. Ada seorang wanita dilamar oleh dua laki-laki, mohon maaf. Ada seorang wanita perawan, wanita lah, saya nggak tahu perawan apa tidak, nggak dijelaskan. Ada seorang wanita dilamar oleh dua laki-laki. Yang pertama yang ngelamar ini Abu Jahm, sahabat Nabi Abu Jahm. Yang kedua yang ngelamar ini Muawiyah, sahabat Nabi juga Muawiyah. Orang yang istimewa. Wanita ini datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, telah datang kepadaku dua laki-laki melamar aku. Yang pertama Abu Jahm. Yang kedua Muawiyah. Mana yang harus saya terima ya Rasulullah? Siapakah di antara dua orang ini yang lebih baik ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Abu Jahm, dia tidak meletakkan tongkatnya di pundaknya. Artinya gampang mukul wanita. Adapun Muawiyah miskin, lama lalahu, dia tak punya harta. Kalau kamu mau, nikahlah sama Usama saja. Kesayangan putra dari kesayangannya Nabi. Usama ini luar biasa dicintai Nabi. Usama ini pernah, ini cerita Usama gak apa-apa ya, agak melenceng sedikit. Usama ini pernah ada seorang wanita terhormat bangsawan mencuri, ketangkep. Para sahabat ini kumpul, ini kan wanita terhormat, keluarganya juga orang yang mampu, sudahlah rundingan aja sama keluarga. Ini sampai ke Rasulullah ini. Rundingan saja keluarga, dimaafkan, dikasih apa? Uang kembali yang dicuri dikembalikan dan seterusnya, dikasih tambahan dan seterusnya, intinya dilobi lah. Sahabat ini iman kalau wanita baik-baik dipotong tangannya, gitu. Sahabat ini ingin melobi Nabi agar ditangguhkan saja potong tangan tersebut dan dikasih ganti yang lebih banyak. Para sahabat bingung, siapa yang ngomong seperti ini kepada siapa? Rasulullah. Karena semuanya gak berani melobi Nabi dalam hal ini. Para sahabat sepakat, yang diperintahkan siapa? Usama. Karena Usama dekat sama Nabi. Tidak ada yang bisa ngomong kepada Nabi dalam masalah ini kecuali orang yang paling dekat dengan Nabi. Dan pada waktu yang dianggap paling dekat dengan Nabi adalah Usama. Maka Usama datang ke Nabi. Ya Rasulullah, ini kan wanita yang terhormat, wanita bangsawan. Ya, dan dia ini sudah menyesal, dia taubat, mau diganti yang lebih baik. Marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, dahulu Bani Israel itu dihancurkan oleh Allah karena jika orang lemah yang mencuri dipotong tangannya dan jika bangsawan yang mencuri dibiarkan, wallahi demi Allah, jikalau Fatimah putri Muhammad mencuri, akulah yang memotong tangannya Fatimah. Enggak berhasil. Tapi yang dinilai bukan enggak berhasilnya. Yang dinilai di sini adalah para sahabat sepakat memilih siapa? Usamah. Dan Usamah ini dekat sama Nabi. Dan dicintai sama Nabi luar biasa. Dan Usamah ini mirip ibunya, keriting dan hitam. Tapi Rasul cintanya luar biasa sama Usamah. Maka kata Usamah, kembali ke materi. Nabi Muhammad mengatakan kalau kamu mau nikah, nikahilah siapa? Usamah. Jangan sama Abu Jahm, jangan sama Muawiyah. Abu Jahm gampang mukul, kalau Muawiyah miskin. Jadi boleh sampai ditolak gara-gara miskin itu boleh. Makanya kerja sing tenang. Tapi ya hendaklah seorang tua tidak hanya menjadikan itu alasan utama. Kalau agamanya baik, memang miskin tapi anaknya pekerja keras, insyaallah. Insyaallah nanti bisa dicari harta itu. Yang penting komitmen dan tapi boleh orang tua itu memberi pilihan pada anak, jangan yang ini nak. Itu boleh, berhak. Rasulullah saja melakukan itu. Kata Rasulullah, pilihlah siapa? Usamah. Kata wanita ini, siapa namanya wanita ini? Fatimah binti Qais. Alhamdulillah, Masya Allah. Fatimah binti Qais berkata, Usamah. Kayak kurang setuju dengan apa? Pilihannya Rasul. Tapi akhirnya menikah. Kata Fatimah binti Qais, wallahi setelah aku menikah dengan Usamah, ruziqtu hubbahu. Aku diberi karunia Allah berupa cintanya Usamah. Akhirnya senangnya luar biasa nih. Waktu nikah benar-benar merasakan cintanya Usamah dan wanita ini bangga dengan Usamah. Akhirnya menikah sama Usamah. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini tadi, Rasulullah berkata, adapun Muawiyah miskin. Adapun Abu Jahm orangnya apa? Sebagian maknanya dianggap suka mukul. Nah, Rasulullah di sini kan otomatis membicarakan kekurangan orang, membuka aib orang. Tapi dalam rangka apa? Menerangkan. Boleh apa enggak? Boleh. Selain 6 hal ini, jangan coba-coba membicarakan aibnya orang. Karena membicarakan aibnya orang tidak diperbolehkan. Kijang L1947 MB Avanza KT81 DR Ceria W903 RY. Mohon dipindahkan karena ada yang mau keluar. Ustaznya disuruh umumkan, ada Kijang, ada Avanza, ada Ceria dengan nomor L1947 KT81 W903. Mohon dipindahkan karena ada yang mau keluar. Silakan yang punya mobil yang disebutkan tadi untuk segera memindahkan mobilnya. Ya, kembali. Jadi lisan ini penting. Jangan mengira dosa yang dilakukan dosa yang dilakukan oleh lisan kita ini dosa kecil. Saya mau tanya. Dusta. Itu lisan apa enggak? Dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. Innal kadzib yahdi ila al-fujur wal fujur yahdi ila an-nar. Ya. Termasuk ghibah bisa berujung kepada apa tadi? Azab kubur. Jadi jangan sepelekan lisan kita ini. Kata Rasulullah, berapa banyak orang tercelungkup wajahnya di neraka karena ulah lisannya. Dan Rasulullah mengatakan, man yadman lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi azmanu lahul jannah. Barang siapa menjamin untukku dua hal, aku jamin untuknya surga. Barang siapa yang menjamin untukku di antara dua rahangnya dan di antara dua kakinya, aku jamin dia masuk surga. Di antara dua rahangnya apa? Lisan. Yang kedua, di antara kedua kakinya apa? Kemaluan. Dua hal yang banyak memasukkan orang ke neraka. Lisan dan kemaluan. Hendaklah kita hati-hati. Kembali ke materi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad, Sakilatka ummuka wahal yakubban nas ala manakhirihim yawmal qiyamati illa khasa'idu al-sinatim. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, "Sakilat ka ummuka, semoga engkau ditinggal mati ibumu. Wa hal yakubun nas ala manakhirihim yaumal qiyamati illa khasaitu alsinatihim." Tidaklah yang menyebabkan manusia terjerembab batang hidungnya di neraka kecuali karena ulah lisan mereka. Jadi masalah lisan ini masalah yang hendaklah kita berhati-hati di dalamnya. Lisan. Ya. Kemudian selanjutnya walladzina qala ta'ala walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti hatinya kaum mukminin dan kaum mukminat dengan apa yang tidak mereka perbuat, jadi menuduh tanpa apa yang mereka perbuat, qad ihtamalu buhtanan, dia telah melakukan buhtan. Buhtan adalah tuduhan tanpa bukti. Wa itsman mubina, dan azab yang pedih. Azab yang atau dosa yang dosa yang banyak, dosa yang pedih. Ah, saya ingin ulangi lagi ya. Ini dulu pertama-tama kali sudah saya sampaikan. Apa sih bedanya dosa besar sama dosa kecil? Ya, Mas Jito namanya. Mas, silakan. Dosa besar itu dosa yang disebutkan ancamannya. Terus dosa kecil tidak diancam. Dilarang enggak dosa kecil itu? Dilarang. Tidak disebutkan ancamannya. Apa sih perbedaan dosa besar sama dosa kecil? Dosa besar adalah dosa yang disertakan ancamannya di dunia atau di akhirat, salah satu atau keduanya, di dunia atau di akhirat. Jadi kalau ada larangan kok disertakan ancamannya, itu dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumā mi'ata jaldah." Pezina perempuan, pezina laki-laki yang belum menikah, cambuklah 100 kali. Dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar karena dicantumkan ancamannya. "As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri laki-laki dan pencuri wanita, potonglah tangannya. Berarti mencuri dosa besar apa kecil? Dosa besar. Mohon dipindah ceria W903RY. Siapa yang punya? Angkat tangan. Enggak usah angkat tangan. Berdiri dan langsung dipindah ya. Kali rumah mau. Sampai mana tadi? Hah? Terus misalnya lagi. Banyak, pokoknya yang dicantumkan, diterangkan dalam hadis ya, bahwa nanti pada hari kiamat orang yang melakukan riba berenang-renang di sungai darah, kan gitu kan? Berarti riba dosa kecil atau dosa besar? Karena ada ancamannya. Dosa apa lagi? Membunuh. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'u jahannam. Orang yang membunuh orang Islam, ancamannya neraka jahannam. Dosa besar. Syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa besar. Berarti dosa besar adalah dosa yang terlarang, tidak boleh dilakukan dan disertakan ancamannya. Dosa kecil adalah dosa yang terlarang, tidak boleh dikerjakan, tetapi tidak disertakan ancamannya, tidak dicantumkan. Contohnya apa? Dosa kecil. Dosa tidak boleh dilakukan dan terlarang, tapi tidak dicantumkan tuh ancamannya, hukumannya. Contohnya apa, Pak? Zina, oh, zina dosa besar. Rokokan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya kemubadziran adalah temannya setan. Setan tempatnya di mana? Neraka. Dosa besar. Mubadzir. Ya. Makan sambil berlari ya. Makan sambil berjalan, sambil ber... Kalau makan sambil berdiri insya Allah bukan dosa. Tapi dia yukhaliful adab. Tidak sesuai dengan adab Islam. Ya. Tapi kalau berjalan tangan... Kalau sampai berjalan, berlari apalagi. Makan tangan kiri, dosa kecil apa dosa besar? Makan tangan kiri. Dosa kecil apa dosa besar? Inna syaitana yakulu bishimalihi. Setan makan tangan kiri. Setan tempatnya di mana? Apalagi kok gak ketemu sampai dosanya gitu. Cari dosa kecil gak ketemu. Apa contohnya dosa kecil? Dengarkan musik. Hah? Dengarkan musik gimana? Mazamiru syaitan kata Rasulullah. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudhil an sabilillah. Musik adalah serulingnya syaitan. Gak ketemu dosa kecil. Sudah ya, segitu aja. Cari sendiri. Intinya kalau dosa kecil itu dosa yang terlarang, gak boleh dilakukan, tetapi tidak dicantumkan ancamannya. Seperti mencabut uban, terlarang, tapi gak disebutkan ancaman. Seperti menyemir rambut warna hitam, kan gak boleh kan? Tapi kalau dilakukan ya dosa kecil. Tapi kata para ulama, tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Berarti apa? Kemarin ada yang tanya, Ustaz, diantara dosa kecil cukur jenggot. Iya. Iya memang dosa kecil. Tapi kalau cukurnya jenggot terus, cukur terus, berarti kan kecil, akhirnya apa? Kata para ulama, tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Dan tidak ada dosa besar jika disertai dengan istighfar dan tobat. Nah, kemudian selanjutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qadhafa mamluka bizina hukima alil hat yaumil qiyamah. Barang siapa menuduh budaknya melakukan zina, maka akan dilaksanakan hat untuknya pada hari kiamat. Illa an yakuna kama qala, kecuali seperti yang memang benar-benar dilakukan oleh budaknya tersebut. Wa amma man qadhafa ummal mu'minina Aisyah radhiyallahu anha ba'da nuzuli bara'atiha minas samai fa huwa kafirun mukadzibun lil qur'ani fayuqtal. Adapun orang yang menuduh ibunda kita Aisyah melakukan zina seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Syiah dan orang-orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Sabah dan seterusnya, padahal sudah turun ayat dari Al-Qur'an dari langit yang telah menerangkan kesuciannya Aisyah. Jadi pada waktu itu, waktu perang, Aisyah radhiyallahu anha di mana pada waktu itu? Beliau ini apa? Waktu pergi dari apa? Bukan pergi apa sih? Beliau buang hajatnya atau apanya? Beliau keluar dari Haudaj. Tahu Haudaj? Rumah-rumah yang ada di atas unta itu. Bukan rumah sih, apa namanya? Kayak kereta gitu loh. Karena pada waktu Aisyah masih kecil, orang enggak tahu kalau beliau itu turun gitu kan. Beliau turun, balik-balik rombongan sudah pergi semuanya. Para sahabat bahkan Rasulullah sendiri enggak nyadari kalau Rasulullah enggak ada di sekejupnya. Karena pada itu Aisyah sedang keluar. Balik-balik ketemu ada satu prajurit yang tersisa. Namanya siapa? Sama ini kok enggak senang sejarah ini kenapa? Baca sejarah biar senang. Dalam sejarah itu banyak hikmah, banyak hukum. Siapa namanya sahabat itu? Siapa yang ini? Betul. Tolong dikasihkan beli. Sofwan bin Mu'attal, sahabat mulia, tertidur. Dan memang beliau gampang tidur. Tertinggal. Ya. Maka apa yang terjadi? Berdua nih, otomatis kan? Aisyah naik kendaraannya, sedangkan Sofwan Mu'attal tidak ngajak bicara satu huruf pun. Jangankan satu kalimat, satu huruf tidak. Dan huruf kan gak bisa diucapkan. Itu benda. Kiri Nabi terus. Berjalan sama siapa tadi? Sofwan bin Mu'attal. Sampai di Madinah. Abdul bin Sabah tahu. Ini Aisyah berzina. Aisyah berzina. Pada waktu setelah perjalanan itu Aisyah jatuh sakit. Aisyah itu gak tahu radhiyallahu anhu bahwa manusia atau banyak orang-orang yang memperbincangkan dirinya. Bahkan banyak sahabat yang ikut menuju Aisyah radhiyallahu anha melakukan perzinahan itu. Banyak diantaranya adalah Hamnah. Hamnah istrinya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair sudah wafat. Istrinya Hamnah termasuk yang ikut, termasuk Mistah, ya orang yang diperawat oleh Abu Bakar As-Siddiq ikut menuduh, ikut terlibat dalam isu bahwa Aisyah berzina itu, termasuk Hasan bin Sabit penyairnya Nabi, termasuk orang yang terlibat dalam berita gosip tersebut, kemakan oleh gosip yang dihembuskan oleh Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini khodob. Nah, harus diceritakan ini. Ini orang santero Madinah ini goncang karena dikabarkan Aisyah berzina sama Sofwan bin Mu'attal. Aisyah sendiri gak tahu. Beliau sakit. Beliau baru tahu karena ada yang kasih tahu. Baru sadar beliau itu. Beliau datang ke Rasulullah. Tapi Rasulullah kayaknya Aisyah ini merasakan Rasulullah tidak seperti kemarin. Dingin, kering, jafa. Tidak mencumbunya, tidak nyayangi beliau. Jadi ada perubahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Aisyah ini merasa ada yang beda. Setelah itu dapat kabar bahwa beliau dituduh berzina, baru beliau paham masalahnya. Ketika Rasulullah kok tidak seperti biasanya, bahkan Rasulullah seakan-akan merasa menganggap Aisyah melakukan sesuatu itu, akhirnya Aisyah mengatakan, aku ingin pergi ke rumah orang tuaku. Sedih luar biasa Rasulullah. Sahabat Aisyah ini luar biasa sedihnya. Dan Rasulullah pun sedih. Rasulullah datang ke Ali. Kemudian ya Rasulullah, bagaimana ini? Kata Ali, ya Rasulullah, wanita banyak ya Rasulullah. Jangan terlalu sedih masalahnya. Wanita itu banyak. Ini yang membuat sebagian riwayat mengatakan ini yang membuat sakit hatinya siapa? Aisyah dengan Ali. Padahal bukan begitu maksudnya Ali. Menghibur Rasulullah. Akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari datang ke istrinya. Ya Umma Ayyub. Abu Ayyub punya istri namanya Ummu Ayyub. Ya Umma Ayyub, seandainya engkau ada di posisi Aisyah, ketinggalan dari pasukan, berdua sama laki-laki, apakah engkau berzina? Ma'adallah. Ya. Perbuatan yang kecil, apakah seorang merdeka berbuat zina? Aku tidak akan melakukannya. Kalau engkau tidak melakukannya, maka Aisyah lebih tidak melakukannya. Makanya Aisyah tidak melupakan kebaikannya Abu Ayyub Al-Ansari. Ada sahabat-sahabat yang ikut terlibat dalam ini, apa namanya tadi? Qazaf ini. Ikut menyebarkan gosip perzinahan antara Aisyah radhiyallahu anha. Makanya kalau enggak lihat langsung berzina, jangan ngomong zina. Ini sahabat Abu Bakr plus 3 orang. Abu Bakr plus sahabat lain tiga orang melihat ini tadi cambuk sama Umar bin Khattab kok. Lagi mah gosip enggak jelas. Gara-gara SMS, gara-gara chatting. Bukan zina itu. Enggak bisa. Orang melihat langsung enggak bisa menghadirkan apa? Saksi dan cambuk sama Umar bin Khattab kok. Bisa dipahami ya? Jadi enggak boleh. Akhirnya ini banyak terjadi desa-desa di Madinah, enggak nyaman. Kehidupan di Madinah pada waktu itu enggak nyaman. sampai turun ayat Baro'ah, ayat tentang apa namanya kesucian Aisyah. Maka Rasulullah berkata kepada Aisyah, pada waktu itu Aisyah radhiyallahu anha ada di rumah papanya Abu Bakar sama ibundanya. Siapa ibundanya Aisyah? Masih ada satu. Dia kecilnya. Ibundanya Aisyah. Berat sampai ini. Jadi takon ini ringan loh gak itu. Lapa wae ngaji selama ini. Takon ibunya Aisyah kok garu. Ibu-ibu, ibunya Aisyah siapa? Ummu Aisyah. Ya mesti bukan itu jawabannya. Siapa istri ibunya Aisyah? Saya tahu. Ummu Rumman. Pernah dengar enggak? Saya pernah dengar. Alhamdulillah. Sekarang dengar, dicatat. Ummu Rumman, istrinya Abu Bakar, emaknya Aisyah Ummu Rumman. Aisyah ini beda emak sama Asma. Tahu Asma kan? Asma binti Abu Bakar, saudarinya Aisyah, tapi beda ibu. Beda ibu. Ummu Rumman, ibunya Aisyah. Ini pada waktu itu Aisyah ada di rumahnya Abu Bakar sama di rumah mamanya. Rasulullah datang, bergembira Aisyah. Telah turun sebuah ayat yang mensucikan namamu. Maka ibunya ngomong, berdiri menuju Rasulullah. Tidak, wahai ummah. Ibu saya tidak akan datang ke dia. Langsung Aisyah berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Tidak mau ke Rasul, ngambek Aisyah. Dari kemarin saya ngomong gak dikatakan, gak dikatakan. Maka wahai Aisyah berdirilah kepada suamimu. Tidak, aku hanya berdiri kepada Allah. Rasulullah juga senang, Aisyah senang, Abu Bakar senang. Sahabat-sahabat yang terlibat dicambuk sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara adalah Hamna, istrinya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anha. Beliau sahabat, tetap kita doakan mulia. Manusia enggak ada yang maksum. Sahabat juga ada yang melakukan kesalahan. Istrinya siapa tadi? Mus'ab Hamna. Beliau dicilit. Termasuk Mistah. Mistah ini orang yang digedekno Abu Bakar, dirawat Abu Bakar, disayangi Abu Bakar, tapi dia ikut terlibat dalam fitnah kepada putrinya Abu Bakar. Maka Abu Bakar bersumpah demi Allah akan saya stop kasih sayang saya. Tidak di backup, tidak dikasih makan lagi sama Abu Bakar. Terus ditegur sama Rasulullah, jangan seperti itu. Tetaplah kebaikan, jangan diputus. Akhirnya Abu Bakar melanjutkan dan seingat saya mengkafarohi apa tadi? Sumpahnya. Kemudian Hasan bin Sabit, Hamna, dan siapa tadi itu? Mistah, semua dicambuk Rasulullah SAW 80 kali. Terus bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul? Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dicambuk. Mengapa? Orang munafik buat apa dicambuk? Wong tujuannya khat itu kan untuk meringankan, untuk menghilangkan dosa di akhirat. Orang munafik apanya dihapus kalau dia memang dasarnya enggak beriman. Lisannya ngomong beriman, hatinya mereka tidak. Ini nifak i'tiqad. Nifak kan ada dua, Pak. Pernah dengar pembahasan ini? Munafik itu ada dua. Ada munafik amali. Kalau bicara dusta, kalau berjanji tidak menepati, kalau satunya apa lagi? Diberi amanah khianat, itu namanya munafik amali. Nifak amali. Ini enggak sampai mengeluarkan orang dari Islam. Tetapi kalau munafik i'tiqadi, keyakinannya seperti hatinya menampakkan dohirnya menampakkan Islam tapi hatinya menyembunyikan kebencian terhadap Islam. KTP-nya Islam tapi selalu bersama orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin. Ini orang munafik i'tiqadi. Inilah yang terdapat dalam ayat innal munafiqina fid dzarqil asfali minan nar. Orang munafik itu ada di dzarqil asfal. Di keraknya neraka. Intipin rokok jari mau coba. Ngerti intip toh? Wong desa iku nek lekas geni apa lekas geni? Nggih sego. Itu kan nasi itu kan ada yang paling bawah tuh yang gosong lah, itulah namanya intip. Itu keraknya neraka itu orang munafik. Jadi lebih dalam mana nerakanya orang munafik sama orang kafir? Orang munafik. Munafik yang amak yang apa? Yang i'tiqadi, yang keyakinannya bukan nifak amalannya tapi i'tikadnya. Maka semua dicambuk sama Aisyah, sahabat-sahabat yang terlibat itu. Itu sudah terjadi qadzab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu dilakukan oleh orang Syiah. Orang Syiah selalu menuju Aisyah berzina. Maka Allah azab mereka setiap Asyura mereka mencambuk dirinya mereka. Itu hukuman dari Allah subhanahu wa taala. 10 Asyura, lihat tuh orang Syiah kan selalu nyambuk-nyambui apa badannya dengan apa? Dengan besi, dengan itu hukuman dari Allah karena mereka telah mencela dan menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina. Na'udzubillah min dzalik. Al-kib al-kabiratu atasi ata asratah. Dosa besar yang ke 10. Ke 19. Enggak mungkin diteruskan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Silakan kalau ada pertanyaan. Besok kita akan jelaskan al-ghulul. Ghulul itu kalau sekarang kayak korupsi gitu. Menyelewengkan kebijakan. Di zaman Nabi dulu itu, ini yang nomor 14 ya. Nomor 19. Dosa yang 19 adalah al-ghulul. Apa sih ghulul itu? Ghulul itu kayak korupsi gitu loh, Pak. Kalau sekarang ya kayak korupsi. Ghulul itu apa ya? Mengambil harta dengan menyelewengkan kebijakan. Di zaman Nabi dulu ada seorang yang ditugasi Nabi untuk mengambil apa? Uang zakat, mengambil harta zakat. Suruh Rasulullah ngambil zakat. Sebagian orang yang mengeluarkan zakatnya ini ngomong sama utusannya Nabi, ini mas untuk anda mas, untuk sampaian mas. Yang ini untuk zakat saya, tolong dikasihkan Rasulullah. Yang ini untuk anda. Dikasih apa namanya? Tips. Sampai di Rasulullah membawa harta banyak, harta zakat petugas tadi. Dan petugas tadi mengatakan, ya Rasulullah ini untuk anda zakatnya kaum muslimin. Adapun ini untuk saya ya Rasulullah, saya dikasih dengan ikhlas oleh mereka. Rasulullah marah. Dan Rasulullah berpidato. Apakah sekiranya kalian jika sekalian duduk di rumah kalian datang hadiah-hadiah itu? Itu artinya kau diberi hadiah karena apa? Jabatanmu. Hadiah karena jabatan. Haram. Tak boleh. Jadi anggota dewan didatangi pengusaha, ini enggak suap, enggak apa, dikasihlah. Murni ini niat ngasih sungguhan, enggak boleh. Karena dia ngasihnya karena posisi dia jadi pejabat. Coba enggak jadi pejabat, mana ada orang pengusaha mau dekat-dekat dia. Paham? Seorang bupati, wali kota didatangi para pengembang, didatangi para orang-orang yang megang proyek dan seterusnya ingin dimuluskan. Pertama-tama enggak ada hujan, enggak ada angin ngasih apa gitu. Ini haram, enggak boleh. Karena seandainya enggak jadi pejabat enggak mungkin dikasih. Hadiyatul ummal hulul. Ya, pemberian hadiah kepada pemegang kebijakan adalah korupsi, enggak boleh. Itu besok kita terangkan pembahasan itu, tapi sekarang khusus bab qadzab, yaitu bab menuduh berzina orang baik. Orang baik dituduh berzina. Ada beberapa pertanyaan di sini. Panjang sekali pertanyaannya. Sebenarnya malas baca tapi ya masa kok enggak dibaca, kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz senantiasa diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan. Amin. Semoga antum semuanya. Maaf pertanyaannya panjang, Ustaz. Bagaimana cara bertobat ketika dulu orang tua calon istri menanyakan tanggal pernikahan ke dukun? Dulu ya, waktu nikahnya pakai gitu berarti. Lalu setelah menikah pihak orang tua suami bertanya ke dukun lain untuk menanyakan tanggal ngunduh mantu. Lalu si dukun menyuruh suami istri bangun nikah akad lagi. Bagaimana hukum? Is intine aja elok dukun, loro kabeh. Wis nikah kok dikon mbaleni meneh. Ya, lalu diajukan menyuruh suami istri bangun nikah lagi dan akad lagi. Ruwet, Pak. Urip wis apa adanya aja. Intinya enggak usah digobrit. Enggak usah pakai ke dukun tanggal baik, tanggal enggak baik. Ya enggak boleh. Yang memiliki hari-hari itu Allah. Kalau Anda mengatakan hari ini hari apa? Kalau sampai kita meyakini ini hari apes, hari sial, berarti kita telah menghina pemilik masa. pemilik waktu, yaitu Allah. La tasubbud dahra, jangan kalian mencela masa. Ini hari apes, hari sial. Kata Rasulullah, la tasubbud dahra. Ya, dalam hadis qudsi, la tasubbud dahra, jangan mencela masa. Wa ana dahru, akulah pemilik masa. Jangan kau cela masaku. Ini enggak boleh. Itu namanya tatoyur dalam Islam. Dan Rasulullah mengatakan, at-tiyaratu syirkun. Tiaro, rumongso apes, khawatir sial adalah kesyirikan, maka tidak diperbolehkan. Jadi bagaimana hukum dan ketika itu dosa, bagaimana bertobat dari bangun nikah itu, Ustaz? Ya sudah terlanjur, gimana lagi? Sudah terlanjur, sudah banyak istighfar, banyak menghadiri kajian, menata akidah, menata tauhid. Jadi disuruh nikah lagi sudah akad, tapi sudah ada akad berdasarkan hari tanggalnya calon istri, kemudian setelah itu calon suami yang menanyakan hasilnya beda dan disuruh apa? Nikah lagi. Jadi enggak usah nikah lagi. Oh, sudah stop kok nikah lagi, kenapa? Nikah lagi boleh kalau beda wanitanya. Boleh. Tanya Ustaz, benarkah si mayit akan diazab di dalam kubur jika keluarga si mayit mengadakan ritual-ritual yang tidak sesuai syariat? Sebenarnya ditulis ritual bid'ah gitu. Cuma memang saya hindari kata-kata itu. Tapi saya sampaikan juga akhirnya. Kadang-kadang sekarang itu jamaahnya lebih galak dari ustaznya. Jadi harus hati-hati kata-kata yang harus dipilih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, yu'adzabul mayyit bima niha alaihi. Mayit akan diazab karena ratapan keluarganya. Itu hadisnya. Teksnya seperti itu. Jadi yu'adzabul mayit bima niha alaihi, mayit akan diazab karena ratapan ahli warisnya. Niha itu artinya meratapi mayit. Meratapi tidak sekedar nangis, tapi nangis dan lebih dari itu. Meratapi atau dalam bahasa Arabnya niha, ini para sahabat Nabi mengatakan, kunna na'uddu al-istima' ila baitil mayyit wa san'i ta'am ba'da dafnil mayyit minan niyaha. Kami para sahabat Nabi menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil membuat-buat makanan khusus dalam rangka memperingati kematian tersebut, minan niyaha. Ini termasuk meratapi mayyit. Ini termasuk meratapi mayyit. Kalau meratapi mayit, berarti konsekuensinya apa tadi? Nah itu, khawatir-khawatir pak. Makanya sampai ini ngaji, anaknya diajak ngaji supaya ngerti. Supaya gak usah pakai acara seperti itu, selamatan dan seterusnya. Dan Imam Syafi'i mengatakan, akrohul maktam. Aku benci acara al-maktam, yaitu kumpul-kumpul ada makanannya di rumah mayit. Ini Imam Syafi'i. Jadi kenapa kalau sama gak tahlilan? Satu, mohon maaf, kenapa sama gak ikut selamatan? Satu, saya mengikuti Nabi. Dua, mengikuti Imam Syafi'i. Ya, jelas Imam Syafi'i mau cari kitabnya Imam Syafi'i yang manapun akan ketemu. Gak mau beliau. Al-Imam Ad-Dimyati mengatakan, ma yaf'aluhun nas minal istima' fi baitil mayyit wa sun'ati ta'am minal bid'atil munkarati yusabu waliyul amri ala man'iha. Apa yang dilakukan oleh masyarakat kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil membuat makanan termasuk bid'ah yang mungkar, dan pemerintah dapat pahala jika melarangnya. Ini yang ngomong, saya nukil saja loh ini ya. Bisa dicek dalam kitab I'anatut Thalibin, kitabnya Al-Imam Ad-Dimyati yang bermadzhab Syafi'i. Dan beliau ini mengatakan adanya bid'ah hasanah. Imam Syafi'i mengatakan adanya bid'ah hasanah. Imam Ad-Dimyati mengatakan adanya bid'ah hasanah. Tapi dalam hal ini beliau tidak mengkategorikannya termasuk bid'ah hasanah. Paham maksud saya? Tetapi pak, dalam masalah dakwah kita juga enggak boleh kusru. Ngerti kusru ya? Bahasa Surabaya. Enggak boleh kita itu dalam menasihati orang gak boleh kasar. Itu ilmu yang kita dapatkan di majelis ilmu. Tetapi dalam penyampaiannya di masyarakat ya kita gak boleh sampai menimbulkan konflik, jangan. Menimbulkan permusuhan, jangan. Kita nasihati pelan-pelan, kita kasih. Paling tidak kita kasih tahu saudara kita bahwa memang di sana itu ada ilmu lain yang mungkin belum diketahui oleh mereka, sehingga mereka enggak gampang mencela orang-orang yang tidak melakukannya. Sekarang kan kalau enggak melakukan itu dianggap tidak NKRI. Padahal apa hubungannya itu dengan NKRI? Repot loh zaman sekarang ini, masalah kayak gitu-gitu. Apa hubungannya sama NKRI? Enggak ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selain syirik, apakah hal-hal yang dapat membatalkan kalimat tauhid kita? Syirik itu variannya banyak. Termasuk tatoyur ya syirik, jimat ya syirik, kemudian ramalan bintang ya syirik dan seterusnya. Jadi banyak sekali. Termasuk yang membatalkan kalimat tauhid diantaranya adalah istihza bid-din, memperolok-olok agama, menistakan agama. Dan termasuk bisa membatalkan keislaman adalah membantu orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin. Itu juga termasuk bisa membatalkan keislaman. Dan jadi syirik sendiri itu banyak variannya. Ada tawassul khairus syar'i, ada ngalah berkah yang tidak syar'i, ada nusro, ada ramalan bintang, ada at-tiaro, ada ar-ruqyah khairus syar'i dan seterusnya. Jadi banyak kalau ini dibahas. Dan ini dulu sudah kita jelaskan di dosa yang pertama. Masih ingat? Al-kabiro al-ula, dosa besar yang pertama. Itu sudah saya jelaskan panjang lebar. Pertanyaannya kayaknya enggak mungkin saya baca semuanya karena banyak. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya bagaimana seorang istri durhaka kepada suami. Apakah dosa besar dan selalu mengatakan benci dan ingin cerai? Pertama, ya kita enggak bisa menghukumi karena keluarga itu repot. Kita harus mendudukkan dua-duanya. Kenapa dulu istri mengatakan benci ini? Apa alasannya dulu? Jangan sebagai suami kemudian istriku durhaka. Apa sebabnya dulu? Karena kalau masalah rumah tangga itu gak bisa kita dengarkan dari satu pihak. Mesti itu ada, harus dua-duanya duduk. Ini kenapa istri dikatakan durhaka? Apa alasannya dulu? Nafkahnya sudah lancar belum? Suami sudah sayang belum sama istri? Kalau semuanya sudah dilakukan suami, lah itu baru kita bicara istri durhaka. Selama sebabnya enggak ditampilkan di sini ya, kita enggak bisa menghukumi. Tapi intinya, jika suami itu sudah melakukan yang terbaik untuk istri, tetapi istri kok membangkang, ya ini dosa besar. Karena Rasulullah mengatakan mayoritas manusia yang masuk neraka adalah kaum wanita. Karena apa? Takfurnal ashira, karena mereka ini mengkufuri kebaikan suami. Jadi ya termasuk dosa besar. Tetapi sekali lagi, kita gak boleh ngejudge bahwa istri kita itu durhaka sebelum kita juga harus introspeksi diri. Ya tidaklah rusak hubungan kita dengan manusia, kecuali rusak pula hubungan, kecuali karena rusaknya hubungan kita sama Allah. Mengapa ikan paus kok jahat kepada Nabi Yunus? Karena Nabi Yunus merusak hubungannya sama Allah. Barang siapa yang merusak hubungan dirinya sama Allah, siap-siaplah ada makhluk yang merusak hubungan dirinya dengan dirimu. Sampai rumahmu dirampok, itu bermula dari ada yang salah antara dirimu sama Allah. Mana zala bala'un illa bidzambin wa ma rufi'a bala'un illa bitaubatin. Tidaklah turun musibah kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah diangkat kecuali dengan taubat. Jadi kalau kita jumpai istri kita itu seperti itu, para salaf dulu, perhatikan. Para salaf dulu itu mengatakan, aku telah berbuat maksiat. Kemudian ketika aku pulang, maka aku jumpai asar pengaruh maksiat itu pada wajah istriku dan wajah pembantuku. Ya, kita kan jumpai istri kita kok tidak menyenangkan hati kita, periksalah. Itu insya Allah bermula dari dosa kita. Sama ibu-ibu juga gitu. Kalau kita jumpai suami kita kok tidak menyenangkan hati kita, periksalah. Ya, barangkali ada yang salah dalam diri Anda. Bagaimana dirimu, yaitulah cara orang lain memperlakukan dirimu. Hendaklah kita memperbaiki diri, mensolehkan diri kita, agar Allah mensolehkan pasangan hidup kita karena kesolehan kita. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana sikap wanita yang sudah mengenal sunnah dan berpakaian syar'i, lalu ada orang laki-laki mengajak keluar, lalu orang tuanya wanita mengizinkannya? Ya gak boleh lah. Keluar kemana? Kalau keluar didampingi orang tuanya ke KUA ya bagus. Tapi kalau keluar diajak berdua, ke bioskop, ke teman wisata, ya tidak boleh. Didahulukan mana perintah nenek dan perintah ibu? Karena nenek kasihan, seorang sering dimarahi ibu. Didahulukan mana perintah nenek dan atau perintah ibu? Ya, didahulukan yang berat didahulukan. Jadi enggak harus ibu dulu, enggak harus nenek dulu. Didahulukan yang mana yang seharusnya didahulukan. Ini nenek minta diantar ke rumah sakit, sakit keras. Ibu minta dibelikan baju. Mana yang didahulukan? Nenek. Tergantung, jadi enggak bisa dipastikan ini yang dulu. Tergantung bagaimana, apa perintahnya itu. Sama, kadang-kadang kan istri harus nurut suami daripada ibu, katanya gitu. Suaminya nyuruh beli rokok, ibunya nyuruh belanja, ya ibu jangan suami. Satu halaman penuh aja. Lain kali kalau bertanya itu paling tidak berpikir dua kali, saya capek apa enggak nulis ini. Kedua, kalau saya capek kira-kira ustaznya capek enggak baca. Ya telaten gitu loh. Terkait dengan lisan, bagaimana hukum melantunkan sholawat Nabi sebelum iqamah dan menyanyikan lagu tom? Intinya setelah azan kita dianjurkan untuk berdoa. Bagus mana setelah azan kita baca Quran dengan doa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan addu'a bainal azani wal iqamati la turad. Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah. Jadi jangan sampai kita ganggu orang. Terus Rasulullah juga enggak melakukan itu. Sudahlah, kita ikut yang sesuai tuntunan saja. Setelah azan kita doa masing-masing cara khusyuk, ya jangan membuat yang baru, ya wallahu a'lam. Assalamualaikum, apakah membeli kupon jalan sehat dan berharap mendapat hadiah itu judi? Kalau dia pakai membeli, iya judi. Tapi kalau kupon itu gratis, maka tidak mengapa. Tahu saya seperti itu. Kalau kuponnya itu gratis, ayo jalan sehat ramai-ramai, terus nanti diundi. Siapa yang dapat? Namanya jalan sehat kan bukan perlombaan. Setuju? Gak tahu ini siapa yang berangkat duluan, apa yang sampai duluan. Kan bukan itu yang dinilai, kan ya kan? Tapi memotivasi orang agar mau olahraga semuanya. Terus terakhir diundi siapa yang dapat. Dan gak pakai beli. Ketika beli kupon, ketika dapat kupon tidak beli. Maka ini boleh. Mengapa kok boleh? Ini berarti akadnya adalah akad hadiah. Sedipahami ya. Tapi kalau kita beli, yang ikut 100 orang atau 1000 orang, bayarnya 10.000. Berarti berapa? Dapatnya berapa? Intinya seperti itu ya. Terus setelah itu dirupakan hadiah, otomatis kan panitia kan ngambil untung kan. Ini judi, maisir namanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya khamar, judi, ansab dan juga berhala dan azlam, mengundi nasib termasuk amal syaitan, fajtanibuhu la'allakum. Jadi kalau itu pakai uang ketika membeli, maka itu dikatakan maisir, judi. Tetapi kalau itu diberikan secara gratis cuma-cuma, kemudian dipilih siapa yang dapat, maka ini tidak mengapa. Sama juga satu halaman penuh. Assalamualaikum, bagaimana jika seorang muslim yang beramal dengan amalan milik sunnah dan memang seumur hidupnya belum sampai dakwah sunnah kepada dirinya, apakah di akhirat akan diampuni oleh Allah? Innallaha laysa bidzallamin lil 'abid, Allah tidak mendolimi hambanya. Allah tidak mengadab kaum sampai datang kepadanya seorang utusan. Tapi di dunia kita hukumi, misalnya ya orang di pedalaman Afrika atau di pedalaman Papua tidak kenal Islam dan belum sampai dakwah kepadanya. Ini orang muslim apa kafir? Atau gini, orang yang tidak pernah mendapat dakwah Islam sama sekali di pelosok yang tidak terjamah manusia. Ya terjamah manusia mereka itu maksudnya. Ya. Ini dia enggak melakukan Islam, apakah diazab di kuburnya atau diazab? Orang ini di dunia kita katakan dia kafir. Bagaimana kita katakan muslim mungkin dia enggak sholat, enggak zakat. Di dunia kafir, tapi di akhirat amruhu ilallah. Karena Allah tidak menghukum ya, seperti anaknya orang kafir umur 6 tahun belum balik mati. Kita katakan ini anak kafir apa enggak? Anak kafir, tapi di akhirat ya belum balik kan? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dunianya kita katakan orang-orang yang di pelosok-pelosok itu yang belum pernah sholat, belum pernah zakat, belum ngerti apa-apa, ya kita katakan dia bukan muslim. Adapun di akhirat, kalau memang belum ada yang mengajarinya, ya dikembalikan kepada Allah. Allah tidak mengazab sampai didatangkan utusan. Nah seperti ini, kalau memang dia belum mengenal sunnah, semoga Allah memaafkannya dan kita mendoakannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Jika perzinahan ada dalam bukti foto atau video tanpa empat saksi yang melihat langsung, tidak bisa. Itu hanya korina. Korina itu penguat. Tak bisa dijadikan alat bukti yang nyata dalam kasus perzinahan dalam fikih Islam. Dalam fikih Islam harus empat mata atau empat saksi. Karena apa? Karena ada larangan melaksanakan had bila ada syubhat di dalamnya. Enggak boleh had itu dilaksanakan ketika masih ada syubhat di dalamnya. Sedangkan video itu banyak syubhatnya. Mungkin rekayasa, ya tak? Mungkin jadi banyak. Kecuali kalau ada seorang mufti karena mengatakan bisa karena ada sebab-sebab tertentu dan seterusnya. Tapi sementara ini, ya itu tidak bisa bisa dijadikan indikasi atau qarinah dalam bahasa Arab, tetapi tidak bisa dijadikan syahid. Wallahu a'lam. Kasihan juga saya pikir-pikir yang nulis panjang beliau. Tentang isbal dan memanjangkan jenggot. Saya alhamdulillah sudah bekerja di instansi pemerintah. Saya sudah berusaha menegakkan sunnah dengan cara tidak bersalaman dengan bukan mahram dan memanjangkan jenggot saya dan tidak isbal. Saya berusaha berpakaian rapi, wangi dan celana dicincin atau tidak isbal. Banyak pegawai yang tidak suka saya lantaran penampilan saya. Malahan saya disebut sebagai HTI dan seterusnya, dan lagi orang tua saya melarang keras jika saya berpenampilan mengikuti sunnah. Saya semakin dilema. Kok curhat ini ya? Pertanyaannya saja langsung. Bagaimana jika peraturan tersebut diterapkan pada instansi saya? Apakah saya harus keluar dan mengikuti arus? Apabila jika seorang menjalankan sunnah Nabi akan mendapatkan pahala setiap hari. Adakah ayat Al-Quran atau hadis yang menjelaskan berpahala bagi orang yang menjalankan sunnah Nabi? Maaf, biar saya tambah yakin. Sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam datang dalam kondisi asing dan Islam akan kembali asing di akhir zaman. Kata Nabi, perhatikan, fatubalil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing di akhir zaman. Rasulullah ditanya, siapakah orang-orang yang asing itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, unasun salihun fi unasin su'in kathirin. Orang-orang yang baik di tengah komunitas yang rusak. Itulah orang yang asing. Kata Nabi, fatuba, beruntunglah orang-orang yang asing. Nah tinggal kita ini, apa namanya, yakin apa enggak? Rasulullah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairun minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Berarti haram Ustaz apa kerja di tempat itu. Kalau memang pekerjaannya itu di hal yang tidak berkaitan dengan hal yang haram, maka rezekinya halal. Tapi kalau seandainya dia jabat tangan, ya yang haram ya apa namanya? jabat tangannya. Ya, selama bisa di situ tempatnya bergerak di bidang yang tidak haram dan Anda siap untuk, ya kadang-kadang orang pandangan mata yang kurang simpatik kepada kita dan Anda kuat, ya tidak apa-apa di situ. Selama tidak bergerak di bidang yang haram. Ini perusahaan murni tidak ada hubungannya sama yang haram, cuman lain. Cuman mungkin di situ ada jabat tangan atau mungkin kurang enak dengan omongan orang lain. Kalau Anda bisa bersabar, ya tidak mengapa. Dan selama tadi pekerjaan Anda tadi tidak bergerak di bidang yang memang diharamkan, ya tidak mengapa. Selama tidak bergerak di bidang yang diharamkan. Tapi jika Anda merasa di sini ada hal-hal yang membuat Anda ini semakin turun imannya dan Anda merasa semakin jauh dari Allah, ya tidak mengapa jika Anda siap. Dan jika Anda siap dan ada pekerjaan lain sebagai pengganti dan Anda yakin, ya, min babil aula, maka sangat mulia kalau bisa melakukan itu. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum Islamnya jika saya mengambil upah dari uang anggaran tersebut? Nah, harus dibaca berarti. Alhamdulillah saya sudah bekerja di kantor. Saya ditunjuk oleh atasan menjadi bagian dari tim konsumsi untuk para karyawan yang sering lembur. Untuk uang konsumsi diambil dari anggaran kantor. Setelah saya membelikan konsumsi makanan bagi para karyawan, setiap hari ada sisa uang dari konsumsi tersebut. Bagaimana hukum Islamnya? Gak usah disisakan mas, dipaskan saja. Dipaskan saja, Anda perbarui, Anda jelaskan, akad saya kerja di sini apa? Tugas Anda membeli konsumsi. Ya sudah, berarti itu uang itu bukan Anda cari untung. Berarti uang itu memang kerjaan Anda, disuruh apa? Beli konsumsi, gak boleh cari untung. Kecuali kalau Anda ngomongkan, saya cari untung, boleh enggak? Kalau itu beda lagi. Tapi ini status Anda adalah wakil. Wakil dari apa? Wakil dari perusahaan untuk mencari. Berarti wakil enggak boleh cari untung, wakil kok. Kecuali dia itu partner untuk kerjasama, boleh cari untung. Dalam artian, saya beli dari Anda, ya silakan. Atau memang ada kebolehan dari pihak perusahaan, ya enggak apa-apa. Maka daripada sama bingung, enggak usah dilebihkan. Budgetnya segitu, ngapain kok dikurang-kurangi. Ya sesuai budgetnya saja. Budgetnya beli konsumsi sekian, ya habiskan semua, kasihkan ke orang yang berhak. Karena kalau Anda ambil 5.000, Anda telah mengambil jatah orang. Kan gitu kan? Ini kan hanya karyawan. Ya harus di semuanya aja. Bagaimana hukum Islamnya haram atau halal uang yang saya dapatkan dari uang anggaran tersebut? Itu tadi, uang ini bukan hak Anda. Anda kan sudah nerima apa? Gaji karena pekerjaan itu. Maka selesaikan dan habiskan dengan membeli anggaran sesuai dengan anggaran tersebut untuk diberikan kepada konsumsi karyawan. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Semoga bermanfaat. Saya masih ingat dan saya sampaikan lagi, dulu ada yang saya beri hadiah tapi saya lupa orangnya itu. Saya khawatir berdosa punya utang. Ada angkat tangan silakan. Saya lupa tapi ada, saya masih ingat. Ingat adanya, enggak ingat orangnya. Ya, baik. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.